disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh wattayru safat. Jadi jangan kita kira kalau burung yang sedang terbang mengepakkan sayapnya itu lupa kepada Allah. Mereka sedang bertasbih kepada Allah ketika mereka terbang itu, dan dalam kehidupan mereka masing-masing mengetahui cara salat dan cara tasbihnya. Wallahu alimun bima yaf'alun. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Nah, kita enggak tahu. Yang tahu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan kerajaan langit dan bumi ini semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilallahil masir. Dan kepada Allah semuanya dikembalikan. Nah, kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala selanjutnya Allah taala mengatakan, "Alam tara annallaha yuzji sahaban?" Yuzji sahaban. Allah Subhanahu wa taala menggiring awan. Ini termasuk tanda kekuasaan Allah. Allah taala menggiring awan. Tsumma yu'allifu bainah. Awan itu digiring, dijadikan satu. Kadang kita melihat sebelum hujan turun itu ada pergerakan awan itu kan. Dijadikan satu oleh Allah Ta'ala. Yu'allifu bayna. Thumma yaja'aluhu rukaman. Kemudian awan itu dijadikan bertumpuk-tumpuk. Ini kekuasaan Allah. Siapa yang menggiring awan itu kalau bukan Allah Ta'ala? Memang dia bisa gerak sendiri? Tidak bisa dia bergerak sendiri kalau tidak ada yang menggerakkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bertumpuk seperti ada perintah kepada mereka untuk bertumpuk dalam satu tempat. Yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilali. Yang kemudian lama kelamaan ketika dia sudah bertumpuk, ya, ada butiran-butiran air yang keluar dari celah-celahnya. Yakhruju min khilali. Ini kekuasaan Allah. Ya, dan ini proses turunnya hujan. Ternyata ketika diteliti oleh para ilmuwan, persis apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an persis seperti yang dibuktikan oleh sains. Padahal Rasulullah ini menyampaikan wahyu ini 14 abad yang lalu. Ketika itu tidak ada teknologi seperti sekarang. Ternyata ketika dibuktikan, diteliti, begitu memang proses turunnya hujan. Ada angin yang menggiring awan, kemudian berkumpul di satu tempat. Dia kemudian dalam satu kondisi tertentu, dia akan mengeluarkan air. Fatara al-wadqa yakhruju min khilalih. Wa yunazzilu minas sama'i min jibal. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu min jibal, dari awan yang bentuknya itu seperti gunung-gunung. Kalau yang pernah naik pesawat barangkali bisa melihat tumpukan apa namanya? Awan itu. Bagaimana dia menggumpal tuh banyak sekali seperti gunung-gunung. Begitu memang kekuasaan Allah. Kita lihat, ya, luar biasa betapa kecilnya manusia. Ya. Kita melihat dari jauh hanya awan putih begitu saja. Tapi ternyata di atas, sesudah ada awan, ada lagi awan yang lain. Bertumpuk-tumpuk sedemikian rupa. Min jibalin fiha min barat. Ada butiran es di sana. Fayusibu bihi man yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala menumpahkan kepada siapa yang dikehendaki. Wa yasrifuhu amman yasha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memalingkan, ya, menjauhkan dari siapa yang dia kehendaki. Artinya jatuhnya hujan itu persis seperti yang dikehendaki oleh Allah. Allah mengatakan jatuh di tempat ini, jatuh di tempat itu. Kalau enggak bakal jatuh dia. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ada satu riwayat yang menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, satu ketika ada seorang yang berjalan, tiba-tiba dia mendengar suara dari langit. Ya, wahai awan, hendaknya engkau ke tempatnya fulan dan kau turunkan di tempat fulan itu. Dia mendengar ini apa suara dari langit, kemudian dia lihat awan ini bergeraknya kemana. Ketika dia lihat, dia ikuti itu gerakan pergerakan awan. Ketika sampai di satu tempat, awan itu menurunkan hujannya. Kemudian ada seseorang yang menampung air hujan itu. Akhirnya dia bertanya, antum ini siapa? Kok luar biasa, awan itu digerakkan buat dia, turun ke tempatnya dia. Antum ini siapa? Dia jawab, saya ini, ya, fulan, fulan. Apa yang kau lakukan? Sampai saya mendengar suara dari langit berbicara, ini awan ini diturunkan di tempat antum. Kemudian dia berkata, iya, saya biasanya kalau sudah mendapatkan hujan semacam ini untuk pertanian, hasil pertaniannya itu sebagian saya berikan kepada fuqara wal masakin, sebagian saya pergunakan untuk menafkahi keluarga, dan sebagian yang lain saya jadikan sebagai modal untuk kembali bercocok tanam. Dengan begitu Allah Ta'ala mencurahkan terus hujan kepada fulan itu. Hujan yang memberikan keberkahan, yang memberikan rahmat, yang mendatangkan rizki dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan hujan yang berupa bencana. Kenapa? Karena orang ini memang memanfaatkan atau mempergunakan karunia Allah dengan amanah. Diberikan lagi oleh Allah, diberikan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini diantara asbab turunnya rizki. Jadi sebab-sebab turunnya rizki kan macam-macam. Kalau kita ingin mendapatkan rizki dari Allah, Allah Ta'ala sudah memberikan beberapa penjelasan. Rizki itu bisa didapatkan, pintu rizki itu yang pertama dengan istighfar. Ya, banyak minta ampun kepada Allah. Akui dosa kita, akui kesalahan kita. Kita sebagai manusia banyak melakukan kesalahan. Kita mengaku kepada Allah, istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah Ta'ala akan memberikan hujan kepada kita, akan memberikan keberkahan, tanah itu akan dibuat subur, kebun-kebun akan dibuat subur, Allah Ta'ala akan berikan anak, berikan harta dan sebagainya. Ini janji dari Allah Ta'ala. Jadi dengan istighfar itu bisa. Yang kedua dengan apa? Dengan infak, seperti yang dilakukan oleh orang tadi. Ya, nafkah. Dia berikan sedekah di jalan Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai hambaku, anfik, unfik alaik." Berinfaklah engkau, aku akan berikan infak kepadamu, jangan khawatir. "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa yang kau berikan di jalan Allah, Allah Ta'ala akan ganti. Jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti kepada kita. Ini pintu rezeki. Jadi pancing dengan sedekah, dengan memberikan infak, memberikan. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika kita memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala, harta kita akan ditambah pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dengan bersyukur, misalnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebanyak apapun harta yang kita dapatkan, kita syukuri, jangan pernah kita mengeluh kepada Allah Ta'ala. Syukur sama Allah, insyaAllah akan diberikan tambahan. Paling tidak ada keberkahan di dalamnya, ada ketenangan di dalamnya. Ini la in syakartum la azidannakum. Kita yakin dengan itu. Juga yang lainnya adalah dengan ketakwaan kita, menjaga dari dosa, jangan sampai kita melakukan dosa dan maksiat. Orang yang menjaga dirinya dari dosa dan maksiat, tidak melakukan itu, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Jadi itu di antara pintu-pintu rezeki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, fayusibu bihi man yasha. Allah Ta'ala akan memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki? Yang memenuhi syarat. Kalau dia memang memenuhi syarat untuk mendapatkan karunia dari Allah, akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Wa yasribu amman yasha. Allah Ta'ala tidak akan memberi kepada orang yang Dia kehendaki pula. Nah, makanya pintu-pintu rezeki ini terus. Jangan pula kita kemudian mengatakan, saya sudah istighfar, kok gak dapat-dapat ya? Saya sudah, apa namanya, sedekah, kok gak dapat ganti? Ini seperti kita berobat gitu. Kalau kita berobat ke dokter, dikasih resep, satu kali diminum obatnya belum sembuh, masa kita mau berhenti? Udahlah, ini gak benar ini obatnya ini. Ada takarannya, harus diminum berkali-kali, ya. Kita harus kontrol lagi benar gak obat yang kita minum. Jangan-jangan pantangannya gak kita lakukan. Tetap aja kita pantangan semuanya kita labrak misalnya. Ini gak benar juga. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk-petunjuk. Kalau petunjuk itu diikuti, insyaallah rezeki itu akan kita dapat. Tapi kalau tidak, ikhwafillah rahimakumullah, Allah Ta'ala mengatakan, yaqadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Nyaris saja itu kilau cahaya dari kilatnya itu menghidupkan.